cerita anak remaja yang dilanda cinta. Sukanya chatting nongkrong pacaran, ibadah dilupakan dan ditinggalkan. Giliran pacar ngajakin jalan-jalan itu lebih berkesan. Giliran diajak ngaji tadarusan sering banyak alasan. Cinta pada manusia sewajarnya saja, jangan melebihi cinta kita pada Allah. Cinta pada manusia sewajarnya saja, jangan melebihi cinta pada Rasulullah. Cuma temenan